wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ikhwani fiddin, kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala di malam hari ini kembali dimudahkan untuk kita bermajelis ilm, yang kita mohon kepada Allah semoga dengan majelis ini Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, yang akan melahirkan amalan saleh, yang menyebabkan diri-diri kita diselamatkan dari segala azab yang Allah turunkan, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita masih meneruskan mengenai pembahasan sifatil wudu dengan panduan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, yang merupakan karya tulis beliau Al-Faqih Al-Mufassir Fadilatu Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah masuk pada pembahasan secara global mengenai sifat wudu, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tersisa padanya beberapa pembahasan perincian hal yang terkait. Maka setelah kemarin selesai dalam pembahasan matmadah dan istinsyak, kita masuk poin kelima. Qala thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Kemudian mencuci wajahnya tiga kali. Apa hukum mencuci wajah dalam wudu? Maka diterangkan oleh para ulama bahwasannya ghuslul wajhi min arkanil wudu wa wujubihi. Bahwasannya mencuci wajah termasuk rukun daripada rukun-rukun wudu dan kewajiban-kewajiban wudu. Sehingga apabila seorang berwudu tidak mencuci wajahnya, maka wudunya tidak sah. Dan di dalam pembahasan wajah ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah haddul wajh, batasan yang dinamakan wajah. Wilayah mana yang wajib untuk dicuci? Maka barakallahu fikum. Qala haddul wajhi min manabiti sya'ril ra'as ila man hadara minal lihyaini wa dhaqan wa ila usulil udunaini. Haddul wajh, batasan wajah, yaitu dimulai dari tumbuhnya rambut kepala sampai dengan apa yang mengitarinya daripada, yakni lihyah, jenggot, wadzakon, dan juga dagunya, tempat tumbuhnya jenggot. Nah, sampai dengan usul udunaini, yakni pada pangkal daripada telinga. Diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti, beliau menerangkan tentang batasan wajah. Maka barakallahu fikum, beliau menyatakan bahwasanya yang namanya batasan wajah dirinci batasan wajah adalah min manabiti sya'ri ra'si ila man hadara minal lahyaini wa dhaqan tulan, dari sisi vertikal atas ke bawah, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai dengan apa yang mengitari daripada jenggot dan dakonnya, yakni dagunya. Ini secara vertikal. Wa minal udhuni ilal udhuni arbon, dan dari telinga kanan sampai dengan telinga kiri secara horizontal. Berarti putaran demikian. Inilah bagian wajah yang wajib untuk dicuci. Dalam area ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terdapat beberapa masail, yakni permasalahan. Yang pertama, permasalahan ketika didapatkan di dalam wajah ini adanya ainain, dua mata. Maka di sana apakah hukum mencuci bagian dalam daripada mata ketika berwudu? Karena sebagian, yakni dinisbahkan nusiba ila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan asar ini dibicarakan bahwasanya beliau ketika berwudu sampai dengan dicuci bagian dalam. Maka di sana dibahas oleh para ulama, terjadi khilaf di antara para ulama, dan yang rajih adalah tidak disunahkan dan tidak pula wajib mencuci dakhilul ainain. Wa ghuslu dakhilil ainaini la yajibu fihi wa la yustahab, tidak diwajibkan padanya dan tidak pula barakallahu fikum disunahkan. Sebagaimana hal tersebut dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Kitabul Majmu' jilid pertama halaman 444. Dan berkata, barakallahu fikum, yang lainnya Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni jilid pertama halaman 119. Beliau menyatakan la yajibu ghuslu dakhilil ainaini bil ittifaq wa fi istihbabihi wajhan, dan tidak wajib mencuci bagian dalam daripada mata yang ini disepakati oleh para ulama. Adapun dalam pernyataan sunnahnya, ini ada dua madhab. Dan madhabul jumhur ulama wa huwa asahuhuma, yang ini adalah yang paling sahih, la yustahab, tidak disunahkan. Kalau sisi wajibnya sepakat tidak wajib, sunnahnya pendapat jumhur ulama itu yang rajih adalah tidak disunahkan mencuci bagian dalam. Barakallahu fikum. Seandainya mereka yang berpegang kepada asar Ibnu Umar, maka dijawab itu sekedar ijtihadnya Ibnu Umar. Adapun Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dinukilkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci bagian dalam, sehingga tidak dinyatakan sebagai sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian permasalahan lainnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terkait dengan wajah adalah ghuslu mastarsala minal lihyah, yaitu mencuci jenggot yang tumbuh dan memanjang. Maka di sini apa hukum mencuci jenggot ketika berwudu? Maka ringkasan dari pembahasan tersebut, perlu kita ketahui bahwasannya anna lihyah ala kismain. Jenggot yang tumbuh pada wajah seseorang ini ada dua. Tentunya ini haknya rijal, laki-laki. Di mana barakallahu fikum, lihyah yang tumbuh padanya ini ada dua. Yang pertama adalah lihyatun khafifah, dan yang kedua lihyatun katsifah. Yang pertama lihyah, jenggot yang dianggap ringan, dan yang kedua yang dianggap lebat. Apa dhabitnya, patokan hal tersebut? Maka barakallahu fikum, yakni diterangkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal lihyatu imma khafifatun wa imma katsifah. Yang namanya lihyah adalah bisa jadi khafifah, ringan, dan bisa jadi thaqif, yakni katsifah, lebat, tebal. Fal khafifatu hiyallati la tasturul basharah. Yang dikatakan lihyah yang khafifah ini adalah jenggot yang tidak sampai menutupi kulit. Ketika kita berhadapan mukhatabah ataupun muwajahah, masih nampak bagian kulitnya, seperti rata-rata jenggotnya orang Indonesia. Masih kelihatan, walaupun memanjang sekalipun, ini kelihatan. Nah, yang kedua adalah yang katsifah. Wahiya matasturul basyarah indal muwajahah, yaitu jenggot yang menutupi kulitnya ketika kita berhadapan muka, enggak kelihatan. Mungkin kalau di sini Ustaz Abdul Hakim apa ya. Nah, ini termasuk katsifah. Nah, ya rata-rata demikian. Dari sisi panjangnya iya, dari sisi lebatnya enam. Atau mungkin walaupun pendek namun lebat, berarti ini katsifah. Nah. Nah, di sini bagaimana dalam hal ini? Adapun lihyah yang barakallahu fikum al-khafifah, maka di sini adalah wajib untuk kita mencucinya karena termasuk bagian wajah. Adapun yang katsifah, maka yang wajib adalah yaghsilu dhahiriha. Bagian pokoknya, nah sekedar cuci demikian. Bagian dalamnya disunnahkan untuk menyela-nyela. Jadi tahlilul lihyah sunnahnya, haknya orang yang mereka itu lihyahnya katsifah. Nah, mungkin diantara kita pernah membaca diantara sunnah dalam berwudu adalah menyela-nyela jenggot. Jenggot siapa ini yang disela-sela? Jenggotnya orang yang jenggotnya katsifah, yakni lebat. Bagaimana lebat ketika tidak nampak apa namanya basyarahnya, kulitnya? Berarti di sini di sela-sela. Ladapun kayak kita, kayak Ana sendiri dulu ketika belajar bertanya kepada guru kita, bagaimana jenggot saya? Kamu dicuci, nggak di sela-sela. Nah, kamu dicuci, nggak di sela-sela. Nah, artinya cukup. Nah, berarti nggak dicuci sudah. Nah ini, nah barakallahu fikum, tidak di sela-sela. Ini barakallahu fikum. Nah sekarang apakah wajib yang istirsal yang terus panjang misalnya dibiarkan sampai, nah demikian, sampai mungkin ya seperti Ustaz Abdul Hakim sampai dada beliau misalnya ya. Ini barakallahu fik. Ini seandainya. Bagaimana yang seperti ini? Maka di sini adalah disunahkan untuk beliau apa namanya di sela-sela tadi sampai dengan demikian, dan tidak wajib. Ini barakallahu fikum. Hal ini, pembahasan ini bisa dilihat secara lebih meluas pada kitab Al-Awsat, jilid pertama halaman 283, kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, jilid pertama halaman 408, Al-Mughni halaman, jilid pertama halaman 117 dan Syarhul Mumti dalam halaman, jilid pertama halaman 173. Nah, sehingga dari sini, ini diantara pembahasan tentang lihyah. Dan di sana ada yang disilahkan rambut yang tumbuh berupa anfaqah. Apa itu anfaqah? Anfaqah itu adalah rambut yang tumbuhnya antara bibir bagian bawah dengan dakon, dengan tumbuhnya jenggot. Jadi yang di sini bibir ada. Nah, kadang sedikit ada ininya. Nah, ini bagaimana? Ini anfaqah, maka juga wajib dicuci. Nah, barakallahu fikum. Di sana banyak istilah para ulama terkait dengan bagian rambut yang tumbuh di sekitar wajah. Namun ala kulli hal, di sana lihyah, baik itu yang tumbuh di dakon ataupun barakallahu fikum lihyah yang diistilahkan para ulama, nah barakallahu fikum, barakallahu fikum, yakni dengan istilah di sana, istilah-istilah disebut, yakni barakallahu fikum, rambut yang tumbuh, nah barakallahu fikum, disebut bayad. Bayad, nah ini barakallahu fikum. Ada yang disebut al-bayad, ada yang disebut tahdzif, ada yang disebut sadaq. Nah, ini banyak dalam bahasa Arab. Dan yang disebut yang lainnya, yang jelas ambil sebagai patokan, diterangkan para ulama patokannya. Adapun sadaq, fa amma sadaq, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mughni jilid pertama halaman 163, wa amma sadaq wa huwa sya'rul ladzi ba'du wa huwa sya'rul ladzi ba'da tihail idzar, yaitu sadaq adalah rambut yang tumbuh setelah selesainya idzar. Idzar itu apa? Kita telinga. Nah, ada tulang natik di sini menonjol. Ini ke bawah namanya idzar. Bagian ke sini namanya bayab. Artinya banyak. Baru di sini lihyah. Bahasa Arab kaya. Nah, artinya kita tidak memperpanjang istilah-istilah ini. Yang jelas ada yang disebut idzar, ada yang disebut arid, ada yang disebut dakon, ada yang disebut takhdzif, ada yang disebut anfaqah, ada yang disebut sadaq. Nah, di sini sadaq itu yang setelah ini ke atas. Maka ini diterangkan para ulama, ini adalah barakallahu fikum termasuk bagian kepala, bukan bagian lihyah. Nah, sehingga dipahami. Oh, berarti. Nah, karena ini bagian wajah. Nah, ini ya mungkin kayak ya orang Indonesia kan kadang yang tumbuh sedikit. Nah, berarti ini ya dicuci. Nah, atau juga bagian yang tumbuh bainal khaddi wal udun, di antara khaddi sini dengan udun. Nah, pipi dengan ada rambutnya. Maka itu juga dicuci. Al-muhim barakallahu fikum, itu di antara masail yang ada, dan sesungguhnya kalau kita bahas tentang permasalahan wajah itu sangat banyak. Namun itu diantaranya tentang pembahasan mengenai jenggot. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, berkata Al-Imam Sa'di rahimahullah pada matan Minhajus Salikin, qala wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan, dan mencuci yadaihi, kedua tangannya, yakni ma'tuf kepada yaghsilu wajhahu, dan mencuci kedua tangannya ilal mirfaqaini. Diperselisihkan oleh para ulama tentang makna kalimat ila. 6. Sebagian mengatakan ketika ini adalah lil ghayah, berarti menunjukkan sampainya di kedua mirfaq. Namun sebagian menyatakan maknanya adalah ma'iyah. Ma'iyah yakni bersama kedua mirfaqnya. Terjadi khilaf dari sisi lughawiyah. Namun tentunya kita ahlus sunnah wal jamaah adalah berprinsip bahwasanya as-sunnatu tufassirul Qur'an. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menafsirkan Al-Qur'an. Dikala ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang merupakan ayatul wudu. Ini di sana menyatakan global. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkannya dengan praktek hikmah yang beliau amalkan. Di mana dikala beliau berwudu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berwudu, thumma ghasala yadaihi hatta kada ilal adud. Beliau mencuci kedua tangannya sampai-sampai hampir sampai dengan adud, lengan atas. Dalam riwayat lain, wa kana yudirul ma ala mirfaqaihi, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memutarkan air pada kedua sikunya. Sehingga dari sini diterangkan para ulama, ilal mirfaqaini maknanya ma'al mirfaqaini, bersama kedua yakni sikunya. Ini yang pertama. Makna ila adalah bersama kedua mirfaqaini. Dan itu juga barakallahu fikum tidak menafikan makna al-ghayah, makna maksimalnya. Sisi kedua dari makna ila diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari sisi ila di sini. Maka kemudian beliau menyatakan al-afdal, kata beliau, annal afdala an yabda min atrafil asabi', yakni dengan makna ila, ketika ila itu adalah ghayah, finishnya, ilal mirfaqaini, bersama dengan kedua sikunya. Namanya finish tentunya ada permulaan. Sehingga dimunculkan pertanyaan, halil afdal fi ghaslil yadaini al-bada'u minal mirfaq aw min wasati dhira' aw min atrafil asabi'. Ditanyakan, apakah yang afdal di dalam mencuci kedua tangannya ini memulai dari sikunya dicuci atau dari tengahnya, tengah lengannya, atau dari ujung jari jemarinya? Mana yang lebih afdol? Kata beliau, al-jawab annal afdola an yabda'a min atrafil asabi'. Yang afdol adalah memulai dari ujung jari jemarinya. Liqaulihi ta'ala ila, berdasarkan firman Allah ta'ala ila, sampai dengan atau bersama. Fa illam yakun zuhuru dzalika indi qawiyan. Barakallahu fikum, walaupun di sisi kami yakni nampaknya hal ini tidak terlalu kuat, namun dari sisi afdholiyah. Bukan maknanya berarti kalau dari siku tidak sah, tetap sah. Hanya saja yang afdol dari lafaz ila ini bahwasanya mencuci kedua tangannya dari bagian jari jemarinya, dari ujung jari jemarinya. Jadi kalau keran mungkin mudah. Lah kalau bagaimana kalau tidak dengan keran? Kita melihat sebagian dulu masyayikh kita kalau berwudu ambil Nah, demikian. Ambil. Nah, demikian. Kalau keran kan jelas ya, kalau keran. Nah. Ini demikian. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permasalahan berikutnya dalam pembahasan mencuci kedua tangan, yakni permasalahan idza quti'at yaduhu, apabila tangannya ini putus atau mengalami amputasi. Nah, ini bagaimana yang harus dilakukan? Barakallahu fikum. Maka di sana diterangkan oleh para ulama setelah dikumpulkan dari beberapa kitab, yakni adanya perincian. Adanya perincian orang yang apabila tangannya ini terputus. Yani barakallahu fikum. Berkata al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, beliau menyatakan, wa in quti'at yaduhu min dunil mirfaq, apabila putus tangannya namun tidak sampai ke siku, mungkin di lengannya, mungkin pertengahan apa di pergelangan tangannya atau pertengahan lengannya masih ada sisa sampai ke siku, maka barakallahu fikum ghasala ma baqiya min mahallil fard, maka wajib untuk dia mencuci sampai dengan tempat yang diwajibkan, yakni bersama sikunya wajib dicuci. Wa in quti'at minal mirfaqi, kalau ternyata dicuci apa terputus, putus tangannya sampai dengan lengannya atau sampai dengan sikunya, pas di ujung siku, maka bagaimana? Ghasalal adma alladhi huwa taraful adud, maka tetap dicuci tulang yang ada di bagian ujung lengan. Kenapa? Karena hadis ataupun ayat hadis menerangkan dari perbuatan Rasul menunjukkan makna ma'al mirfaqaini. Sehingga dari ujung mirfaq yang masih ada ini, yaitu walaupun tinggal tulangnya, tetap dicuci. Barakallahu fikum. Lianna ghasral adhmaini almutalaqiyaini minadhira'i wal adud wajibun. Dikarenakan mencuci kedua tulang yang melekat dengan dhira' lengannya, antara lengan dengan lengan bawah dengan lengan atas, ini adalah wajib. Yang tadi karena itu bagian mirfaq. Nah, sekarang itu pertama secara umum. Sekarang dirinci lagi. Fa idza zala ahaduma ghasala al-akhar. Kalau putus hanya sebelah mengalami ini atau itu tadi, maka tangan yang sebelahnya wajib mencucinya. Naam, mencuci yang putus tadi. Naam. Wa in kana min fawqil mirfaq saqatal ghuslu. Kalau ternyata putusnya, nah, amputasi mungkin demikian, dipotong tangannya sampai dengan di atas siku, bagian lengan atas, maka gugurlah kewajiban mencuci tangan. Kenapa? Li adami mahillihi, karena telah hilang tempat yang wajib dicuci. Ini kalau orang terputus tangannya, satu masih ada. Nah, sekarang bagaimana kalau buntung dua-duanya? Nah, ini terputus. Misalnya kanan terputus, kiri terputus. Fa in kana aqta'al yadaini, kalau orangnya terputus dua tangannya. Bagaimana ya ini ya? Nah, ya kalau mampu mungkin ya, kalau mampu. Kalau tidak bagaimana? Nah, maka di sini kata beliau rahimahullah, fawajada man yuwaddi'uhu mutabarri'an lazimahu dhalik, apabila mendapatkan orang yang mau mewudukan dia, naam, dengan cuma-cuma, maka dia harus menerima. Naam, silahkan diwudukan. Li'annahu qadirun alaihi, maka barakallahu fikum, karena dia mampu, orang yang itu membutuhkan mampu. Fa illam yajid man yuwaddi'uhu illa bi ajrin yaqdiru 'alaihi lazimahu aidha. Dan demikian pula seandainya dia tidak mendapatkan orang yang membutuhkan dengan cuma-cuma, namun harus membayar, memberi upah. Dan ternyata orang yang putus tangannya ini mampu membayarnya, maka juga wajib untuk dia lakukan. Kenapa? Karena ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak bisa sempurna untuk dilaksanakan atau diraih kecuali dengan menempuh jalan ini, maka jalan tersebut wajib baginya untuk melaksanakan sesuatu yang wajib. Ini yang dinyatakan beliau al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Maka di sana dalam bab ini apakah wajib atau tidak, sesungguhnya khilaf. Sebagian yang lain menyatakan tidak wajib untuk dia menyewanya. Lebih-lebih wa in ajiza anil ajr, kalau dia tidak mampu, kalau ini sepakat. Karena la wajiba ma'al ajzi, tidak ada kewajiban bersama ketidakmampuan. Ketika dia tidak mampu maka tidak wajib. Wa shalla ala hasabi halihi ka'adimil ma, maka dia salat apapun keadaannya seperti orang yang tidak mendapatkan air. Yang jelas ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tentunya di sini kita melangkah bertahap sebagaimana tahapan yang tadi dinyatakan oleh al-Imam Ibnu Qudamah. Kalau memang mampu tentunya ya berupaya semaksimal mungkin, terlebih kalau itu hal yang wajib. Malayatimul wujub illa bihi, malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib, apa tidaklah sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengan menempuh suatu jalan ini, maka jalan itu menjadi wajib pula. Ini barakallahu fikum kaidah yang benar. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Adapun malayatimul wujub illa bihi falaisa biwajib. Ini kata para ulama dalam kaidah. Mala yatimul wajib, sesuatu kewajiban atau sesuatu yang wajib tidaklah bisa sempurna kecuali dengan menempuh suatu jalan ini, fahuwa wajib, maka jalan itu menjadi wajib. Namun mala yatimul wujub, sesuatu yang wujub, yakni kewajiban, belum wajib atasnya, sekedar kewajiban, yang belum wajib atasnya, la yatimmu, tidaklah diraih kecuali dengannya, maka falaisa biwajib. Dicontohkan oleh para ulama, seandainya seorang berwudu tidak mendapatkan air kecuali harus membeli, maka membeli air ketika itu adalah wajib. Karena wudu sudah wajib atasnya, dia mau sholat. Namun seandainya yang kedua, mala yatimul wujub illa bihi falaisa biwajib, kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka ini belum tentu wajib. Contohnya melakukan haji dikaitkan dengan istita'ah fil mal, yakni kemampuan pada harta. Misalnya apakah dia menabung itu wajib supaya bisa haji? Apakah dia mengumpulkan uang atau bekerja mencari uang dikumpulkan supaya bisa haji itu wajib? Jawabannya tidak, karena kewajiban tersebut dikenakan dengan istita'ah. Lah untuk mencapai istita'ah tersebut wajib bagi dia atau tidak? Jawabannya tidak wajib. Nah ini di sini keadaan orang yang terputus kedua tangannya. Maka diterangkan oleh al-Imam Ibnu Qudamah adalah dirinci tadi. Kalau putusnya masih belum mencapai siku, wajib untuk dicuci sampai dengan mahal fard. Kalau putusnya pas di siku, maka wajib dicuci tulang yang memisahkan antara lengan bawah dan lengan atas. Kalau putusnya sudah di atas lengan atau sudah di lengan atas, nah, melewati siku, maka tidak wajib dicuci. Nah, kalau terputus satu tangannya, berarti tangan sebelahnya wajib mencuci tangan yang terputus tadi. Kalau kedua-duanya dan dia tidak mampu mencuci dengan sendirinya, ada di sana orang yang mau secara cuma-cuma mewudukannya, maka wajib baginya untuk berwudu, dicuci tangannya. Kalau ada namun dengan upah, tidak cuma-cuma, maka bagaimana? Terjadi khilaf dan Al-Imam Ibnu Qudamah menyatakan wajib bagi dia kalau punya kemampuan untuk menyewanya. Adapun kalau tidak mampu, maka gugur karena la ajza la wajiba ma'al ajzi. Naam, tidak ada kewajiban bersama ketidakmampuan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bisawab. Ini dua pembahasan mengenai mencuci wajah dan mencuci kedua tangan dengan beberapa masail yang kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya ada benarnya datang dari Allah Ta'ala, kekeliruan dari kami pribadi, dan kami pun beristighfar kepada Allah kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.